السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibul bait, keluarga besar serta relasi dan jamaah sekalian yang saya hormati. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kembali menyegarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang membahas salah satu ibadah terbaik. Aisyah ibunda kita sallallahu Aisyah ibunda kita radhiyallahu taala anha pernah menyatakan afdhalul ibadah at-tawadhu. Beliau menyatakan innakum tada'una afdhalal ibadah wa hiya tawadhu. Kalian selama ini melupakan ibadah terbaik yaitu ketawaduan. Jadi Aisyah mengatakan bahwa tawadhu adalah salah satu ibadah terbaik yang diremehkan oleh banyak orang, yang dilupakan oleh banyak orang, yang dianggap dan dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Karena banyak orang berpikir ibadah adalah salat, ibadah adalah puasa, ibadah adalah berzikir, ibadah adalah salawat, ibadah adalah jihad, ibadah adalah infak dan sedekah. Aisyah mengatakan innakum latada'una afdhalal ibadah wa hiya tawadhu. Kalian selama ini melupakan ibadah terbaik, ibadah termulia, atau di antara ibadah-ibadah yang terbaik dan termulia yaitu ketawaduan. Bagaimana tidak mulia? Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulunal la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki sifat kesombongan walaupun 0,00001% alias walaupun persentasenya sangat amat kecil. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuntaskan kajian tentang tawadhu. Apabila pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa pada saat kita berbicara tentang kerendahan hati, pada saat kita berbicara tentang ketawaduan, maka pihak yang pertama kali harus kita libatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi menjelaskan tentang kesombongan, dan kesombongan adalah lawan dari tawadhu, beliau tidak mengatakan orang yang meremehkan tetangga, orang yang meremehkan kaum kecil, orang yang meremehkan orang yang lebih rendah daripada dia, orang yang meremehkan fakir miskin. Tapi Nabi mengatakan batarul haq, orang sombong adalah orang yang menolak kebenaran, orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang yang mendebat firman-firman Allah, orang yang menyingkirkan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang sombong. Dan itu adalah kriteria pertama dari kesombongan. Bukan yang meremehkan manusia, bukan yang menganggap kecil manusia. Itu bukan kriteria pertama dari kesombongan. Baginda Rasul yang menyatakan sombong adalah batarul haq, sombong adalah sikap menolak kebenaran. Sudah tahu ini jelas-jelas al-haq, ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, masih dipelintir juga, masih dilupakan juga, masih diperdebatkan juga, masih dibuat sebagai bahan olok-olok juga. Maka pada saat itu Anda telah jatuh ke dalam kesombongan. Bukan vonis seorang manusia biasa, bukan vonis seorang ustaz, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan al-kibru batarul haq, kesombongan adalah sikap menolak kebenaran. Angkuh, merasa logikanya lebih pintar, merasa pendapatnya lebih jenius, merasa pemikirannya di atas Allah dan Rasulnya. Akhirnya orang-orang seperti ini jatuh ke dalam kesombongan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu yang perlu kita ingatkan, terimalah kebenaran. Salah itu biasa. kita tidak akan dinamakan manusia kalau kita tidak pernah salah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka adalah orang yang paling banyak bertobat. Terkadang orang malu atau tidak mau menyatakan dirinya salah, dan itu keliru. Salah adalah hal yang biasa. Makanya ulama mengatakan parameter kebenaran bukan, atau parameter orang baik bukan salah atau tidak salah, tapi bagaimana menyikapi kesalahan. Dan salah satu cara menyikapi kesalahan adalah menerima kebenaran. Makanya Nabi mengatakan wa khairul khata'ina tawwabun. Yang terbaik dari manusia yang banyak salah itu adalah orang yang paling sering bertobat. Dan kita tidak akan bertobat kecuali kita lewati langkah pertama dari tobat. Apa langkah pertama dari tobat? Mengakui kesalahan. Orang tidak akan bertobat kalau dia merasa benar. Orang tidak akan mau bertobat kalau dia merasa di atas sebuah kebenaran. Maka langkah pertama untuk tobat adalah akui bahwa Anda salah. Akui bahwa firman Allah di hadapan Anda itu adalah sebuah kebenaran. Kalau tidak, Anda tidak akan bertobat. Dan itu yang berat dilakukan manusia. Kenapa? Karena sombong. Karena merasa diri besar. Karena merasa diri hebat. Karena merasa diri cerdas. Karena merasa diri suci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus kita resapi. Makanya Abu Hurairah ketika berfatwa bahwa orang yang junub ketika masuk subuh maka puasanya batal, lalu dikritik oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah, apa kata Abu Hurairah? Ahuma qalata, apakah Aisyah dan Ummu Salamah yang mengkoreksi diriku dan mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah junub dan masuk waktu subuh lalu beliau mandi dan melanjutkan puasanya? Kata pembawa berita, ya, ini adalah info dari Aisyah dan Ummu Salamah. Apa kata Abu Hurairah? Huma a'lam. Mereka lebih tahu daripada saya. Dan saya cabut kembali fatwa saya dan saya mengatakan orang yang junub dan masuk ke waktu subuh maka dia bisa terus melanjutkan puasanya. Kata Abu Hurairah, padahal hafalannya 5000 hadis. Sekarang kita hafalannya berapa hadis? 4500, 4700, 4900, sehingga kita debat itu hadis, kita tolak, kita tetap kokoh, kita tetap kekeh terhadap kesalahan kita. Ini 5000 hadis. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, itu Abu Hurairah. Umar bin Khattab ketika menyatakan di sebuah forum, di sebuah mimbar, bahwa barang siapa yang memberikan mas kawin di atas angka yang diberikan Nabi SAW, maka saya akan ambil dan saya akan masukkan Baitul Mal. Berapa biasa mas kawin Nabi SAW? Mas kawin Nabi SAW 400-500 dirham. 400-500 dirham itu nggak sampai, tidak akan melebihi angka 60 juta. Jadi maksimal Nabi memberikan mas kawin 60 juta. Jadi Nabi nggak kasih seperangkat alat sholat. 60 juta, seperangkat alat dapur mungkin. Karena mungkin satu set dapur dengan kayu jati itu mungkin sampai 60 juta. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Umar, barang siapa yang memberikan mas kawin mahar di atas 60 juta, saya akan ambil karena bagi saya itu sebuah kemubadiran. Itu langsung dibantah oleh seorang wanita yang tak dikenal. Sampai-sampai dalam riwayat tidak diketahui siapa namanya karena wanita ini tidak dikenal. Kata dia, wahai Umar, Allah tidak pernah membatasi. Lalu anda membatasi. Lalu wanita ini membacakan awal-awal surat An-Nisa, kalau tidak salah An-Nisa 20, wa ataitum ihdahunna kintara. Dan salah satu di antara kalian memberikan mahar yang banyak untuk calon istrinya. Allah mengatakan yang banyak. Allah tidak pernah membataskan jumlah tertentu atau angka tertentu. Lalu Umar langsung bangkit lagi, lalu dia berpidato dan dia mengatakan kullu ahadin afqah min Umar. Seluruh yang ada di sini itu lebih pintar dari Umar. Saya akui saya keliru, saya cabut fatwa saya dan saya tidak membatasi mahar. Silakan memberikan mahar atau mas kawin sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing, tapi jangan memberatkan. Umar bin Khattab, seseorang yang Nabi katakan lau kana nabiyun ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi baru setelah diriku pasti itu Umar orangnya. Sosok yang dikatakan oleh Nabi iktadu min ladaini min ba'di, ikutilah dua sosok setelah aku wafat, Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Tapi ketika dikoreksi dia terima, dia tidak ngotot. Makanya barang siapa yang bermadzhab Syafi'i, di sini yang bermadzhab Syafi'i siapa? Ada yang bermadzhab Syafi'i? Mayoritas umat Islam di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Orang yang mengikuti atau orang yang menyelami madzhab Syafi'i, maka kita mengetahui di dalam istilah madzhab Syafi'i ada qaulul jadid, qaulul qadim. Qaulul qadim artinya madzhab yang sebelumnya. Qaulul jadid adalah madzhab yang setelah revisi. Apa yang dimaksud qaulul jadid? Qaulul jadid adalah ketika Imam Syafi'i berada di akhir hayatnya di kota Mesir, beliau meninjau ulang banyak fatwanya. Lalu beliau merasa ada banyak fatwa yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan dalil. Maka fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan dalil itu beliau revisi, beliau ganti. Maka itu dinamakan qaulul jadid. Dan Imam Syafi'i tidak malu, tidak gengsi, tidak kekeh, tidak ngotot ketika melihat fatwa ini rasanya kurang tepat, maka beliau ganti dan beliau namakan bahwa ini al-qaulul jadid. Lalu kita, siapa kita? Kita ngotot dengan apa yang kita yakini selama ini, padahal jelas-jelas ayat di hadapan kita atau hadis Nabi SAW di hadapan kita, Nabi mengatakan batarul haq, orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran, yang tidak mau terima apapun alasannya dan apapun argumentasi seseorang. Allah yang berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau kalau mereka mau menerima kebenaran yang engkau berikan wahai Muhammad, ketahuilah yang mereka ikuti hanya hawa nafsu. Al-Qasas ayat 50. Jadi walaupun alasannya macam alasannya kultur lah, alasannya ini adalah pola pikir yang benar lah, alasannya sains lah dan seterusnya, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka menolak kebenaran dari anda wahai Muhammad, ketahuilah kata Allah yang mereka ikuti hanya hawa nafsu, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui. Karena ini firman Allah, kita tidak berhak memvonis orang mengikut hawa nafsu karena kita adalah manusia. Tapi Rabbuna Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, kalau ada orang yang menolak ayat Allah, menolak hadis Nabi, apapun dalihnya, lari-larinya pengikut hawa nafsu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang tawadu dengan cara menerima kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Nabi melanjutkan, wa ghamtun nas, sombong adalah orang yang meremehkan manusia. Jadi setelah orang itu menolak kebenaran, maka makna sombong yang kedua, dia meremehkan manusia. Maka makna tawadu yang kedua adalah sikap menghargai manusia, sikap menghormati manusia. Ini adalah tawaduan yang kedua. Ini yang harus kita camkan. Setelah kita berusaha menerima kebenaran dan mengikuti kebenaran, maka PR berikutnya agar kita menjadi orang yang tawadu. Jangan remehkan manusia, jangan menjatuhkan manusia, jangan menganggap diri anda lebih besar daripada manusia. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, innahu qad awhallahu ilayya an tatawadu hatta la yahkira ahadun ala ahadin. Ketahuilah wahai para sahabatku, Allah telah perintahkan aku untuk meminta kalian bertawadu agar tidak ada satupun di antara kita yang merasa lebih tinggi daripada orang lain, agar tidak ada satupun di antara kita yang meremehkan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketawaduan adalah sikap menghargai manusia dan tidak merasa diri lebih besar dari manusia. Bahkan Hasan al-Basri, tabi'in besar, dan Yusuf bin Asbad dalam kitab Hilyatul Awliya, Hasan al-Basri berkata dalam kitab Zuhud karya Imam Ahmad, lalu Yusuf bin Asbad menyatakan hal ini dalam buku legendaris Hilyatul Awliya karya Abu Nu'aim. Mereka berdua mengatakan puncak dari ketawaduan adalah antakhruja min baitika wala talqa ahadan illa ra'aita annahu khairun mink. Puncak dari seorang yang tawadu adalah ketika seseorang keluar dari rumahnya dan tidaklah dia melihat seorang pun kecuali dia merasa orang itu lebih baik daripada dia, lebih bersih daripada dia, lebih bertakwa daripada dia, dosanya lebih sedikit daripada dia. Itu puncak dari ketawaduan. Sebanyak apapun hafalan Quran kita, selama apapun tahajud kita, sebanyak apapun puasa Nabi Daud kita, kalau kita belum mencapai derajat seperti ini, maka kita belum sampai puncak ketawaduan. Orang yang tawadu, dan puncak ketawaduan adalah ketika kita keluar dari rumah kita, lalu kita lihat siapapun, maka kita rasa, oh, dia lebih baik daripada kita di hadapan Allah, lebih soleh daripada kita di hadapan Allah, lebih tinggi dari kita di hadapan Allah, lebih bertakwa dari kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih pantas masuk surga daripada kita pada hari kiamat kelak. Itu puncak dari ketawaduan. Hadirin yang dirahmati, ini yang dikatakan Hasan Al-Basri, ini yang dikatakan oleh Yusuf bin Asmal, dan ini konsep para ulama. Puncak dari ketawaduan adalah ketika kita merasa orang lain itu lebih baik daripada kita. Maka ini yang harus kita kejar. Dan ini bukan basa-basi, ini bukan sugesti, ini adalah perasaan real yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ketika kita menatap saudara kita, teman kita, sahabat kita, maka camkan baik-baik bahwa dia lebih baik daripada kita, dia lebih bertakwa daripada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak alasan kenapa kita harus punya perasaan seperti ini. Alasan yang pertama, kata para ulama, alasan yang pertama kenapa kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang, dan justru harus membangun sebuah perasaan dia lebih baik daripada kita. Alasan pertama, kata Allah, simple. Karena Anda tidak bisa mengaudit amal ibadah saudara Anda. Untuk mengklaim diri kita lebih baik daripada seseorang, maka kita harus memiliki data. Kita harus melakukan studi komparasi. Lalu mana data tersebut? Ada yang tahu bagaimana kiamulailnya tetangga dia? Ada yang tahu bagaimana zikir tetangga dia? Ada yang tahu bagaimana tetangga dia mengerjakan sholat-sholat sunnah atau puasa-puasa sunnah setelah Ramadan? Kita gak tahu. Ada yang memasang kamera CCTV di rumah temannya? Gak ada. Kita gak tahu. Kalau kita tidak pernah bisa menghitung ibadah saudara kita, lalu apa alasannya Anda mengklaim diri Anda lebih baik daripada dia? Saya gak pernah tahu bagaimana jamaah beribadah. Saya gak tahu bagaimana zikirnya, bagaimana semangatnya mengucapkan kalimat tahlil, bagaimana seringnya bersalawat. Lalu apa alasan saya bisa mengklaim saya lebih baik daripada jamaah sekalian yang ada di sini? Untuk mengklaim lebih baik, kita harus butuh data. Apabila kita punya murid, kita guru matematika, kita punya dua murid, cara kita mengetahui si A lebih baik daripada si B apa? Salah satunya nilai ulangannya, salah satunya PR-nya. Yang satu dapat 9, yang satu dapat 9,5. Mari kita tahu bahwa yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Yang satu dapat 3, yang satu dapat 2,5. Berarti kita tahu yang kedua lebih buruk daripada pertama. Kita butuh data. Nah, sekarang dalam hidup, siapa yang bisa memberikan data ibadah yang dilakukan temannya, ibadah yang dilakukan sahabatnya, ibadah yang dilakukan tetangganya, ibadah yang dilakukan oleh jamaahnya? Jangan mentang-mentang Anda ustaz, atau jangan mentang-mentang kita ustaz, maka langsung kita mengklaim ibadah kita lebih banyak daripada jamaah kita. Itu keliru, itu fatal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah sejarah mencatat banyak murid lebih unggul daripada gurunya? Ini Imam Syafi'i adalah murid dari Muhammad bin Hasan Syaibani. Tapi siapa di antara jamaah yang mengenal Muhammad bin Hasan Syaibani? Tidak ada yang mengenal kecuali para penuntut ilmu. Tapi begitu mendengar nama Asy-Syafi'i, semua mengetahui. Bukankah sejarah bisa berulang? Bukankah dalam teori sejarah ma'ashbaha al-lailu bil bariha, alangkah miripnya malam ini dengan tadi malam? Jadi sekali lagi, Anda gak punya hak mengklaim Anda lebih suci daripada jamaah Anda. Anda tidak punya hak mengklaim Anda lebih baik daripada teman Anda, walaupun ngajinya lebih lama Anda daripada dia. Karena kita gak tahu ibadah seseorang, dan kita gak tahu dosa seseorang. Bisa jadi di hadapan masyarakat Anda seolah-olah punya casing yang lebih soleh, tapi kita gak tahu ketika orang sedang sendirian, ketika dia hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu ujian sesungguhnya? Lalu apa sebabnya kita mengklaim lebih baik daripada orang lain? Itu alasan yang pertama kata para ulama. Alasan yang kedua, anggaplah ada alat untuk mengaudit setiap amalan dari kita semua. Lalu dipastikan sholat kita lebih banyak daripada sholat saudara kita. Lalu zikir kita lebih banyak daripada zikir saudara kita. Lalu puasa kita lebih banyak daripada puasa saudara kita. Lalu semua-muanya kita lebih unggul. Apakah kita boleh mengklaim kita lebih baik daripada orang lain? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu amalan hati seseorang. Dan ulama telah berijma bahwa amalan hati itu bobot pahalanya lebih besar daripada amalan anggota badan, tanpa mengurangi rasa hormat kita dan tanpa meremehkan amalan anggota badan. Tapi ini ijma para ulama. Ini dikatakan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah adalah murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibnu Qudamah memiliki buku yang berjudul Mukhtasar min Hajjil Qasidin. Mukhtasar min Hajjil Qasidin adalah ringkasan dari Ihya Ulumuddin karya siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Dan dalam buku tersebut beliau menyatakan ulama sepakat bobot ibadah hati, amalan hati itu lebih besar daripada amalan anggota badan. Walaupun tentu saja ada keselarasan antara ibadah hati dan ibadah anggota badan. Maksudnya apa? Kalau hati kita baik, pasti badan kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kemampuan orang berbeda-beda. Bisa jadi hatinya ikhlas, bisa jadi hatinya tulus, tapi tubuhnya tidak sanggup diajak untuk sholat malam selama 4 jam, tidak sanggup diajak puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Nah, sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, amalan hati lebih besar bobotnya daripada amalan anggota badan dengan ijma' para ulama. Ijma', tidak ada perbedaan tentang masalah ini. Jadi anggap saja, sholat malam kita lebih banyak dari teman-teman kita, ilmu kita lebih banyak daripada ilmu jamaah kita, lalu infak sedekah kita lebih banyak daripada infak sedekah teman-teman kita. Tuh bisa jadi dia lebih ikhlas, dia lebih tulus, dia lebih tawadu, dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita memang betul infak kita miliaran rupiah, tapi riya, tapi sum'ah, tapi pengen dipuji orang. Bukankah Nabi tidak akan terima amalan tersebut? Allah berfirman dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah berfirman, ana agna syuraka ani syirik, aku zat yang tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktu wa syirka, barang siapa yang melakukan amalan lalu dia sekutukan aku, dia melakukan riya, dia beramal untuk dipuji orang, maka aku tidak butuh dengan amalnya. Hadirin, bisa jadi saudara kita berinfak 50 ribu tapi dia ikhlas, lalu anda yang ratusan juta, yang miliaran, ingin mendapatkan nama, ingin mendapatkan citra, ingin mendapatkan sebuah titel di masyarakat, maka amal ibadah anda tidak diterima oleh Allah, lalu amal dia yang 50 ribu, yang 10 ribu, yang 5 ribu, yang 1550 itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengklaim? Hadirin yang dirahmati, jangan lupa bahwa amalan hati itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama memberikan banyak dalil tentang masalah ini, dan ini penting dan ini harus ditekankan. Karena sekali lagi casing saja tidak cukup, penampilan saja tidak cukup, banyaknya sholat kita saja tidak cukup. Apalagi amalan-amalan tersebut atau casing tersebut kita jadikan senjata untuk meremehkan orang lain. Ulama bertanya kepada kita. Saya pernah duduk di salah satu ulama hadis dari Madinah. Nama beliau tidak terkenal tapi beliau memiliki kemampuan yang luar biasa. Beliau mengatakan, saya ingin bertanya kepada kalian, mana yang lebih utama, Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Amr bin As? Jawabannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Amr bin As? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu saya ingin bertanya kepada kalian, dalam masalah ibadah lebih banyak mana, Abu Bakar atau Abdullah bin Amr bin As? Hadirin, perlu kita camkan, secara kuantitas ibadah Abdullah bin Amr bin As itu lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Bukan saya mengatakan, Abu Bakar Al-Muzani, seorang ulama besar, beliau mengatakan, mafaqa Abu Bakar ashaban Nabi SAW bisalati wa siyam. Abu Bakar tidak pernah mengungguli para sahabat yang lain dengan sholatnya atau dengan puasanya. Apa maknanya? Maknanya, sholat dan puasa Abu Bakar itu standarnya para sahabat. Ingat, standarnya para sahabat, bukan standar kita-kita. Standarnya para sahabat Nabi SAW. Ini generasi terbaik. Tarahum ruk'an sujada, dalam surat Al-Fatah ayat 29 Allah mengatakan, kalau anda melihat mereka, anda akan melihat mereka kerjaannya rukuk sujud, rukuk sujud, rukuk sujud, dan seterusnya. Standar para sahabat. Tapi tidak ada yang menonjol dari Abu Bakar As-Siddiq. Beda dengan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As adalah ahli ibadahnya para sahabat. Puasanya Nabi Daud. Beliaulah orang yang berhadapan dengan Nabi ketika Nabi mengatakan, ketika Nabi SAW mengatakan, sum yauman walaka ajru ma baki, berpuasalah satu hari, puasa sunnah, lalu Anda akan mendapatkan pahala di hari-hari yang lain. Hadis Muslim. Lalu apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ya Rasulullah, tambah ya Rasulullah, ini terlalu sedikit, tambah. Ya udah dua hari, tambah. Tiga hari, tambah ya Rasulullah. Empat hari, tambah. Lalu akhirnya Nabi mengatakan, sum afdhalus siyam indallah sauma Daud kana yasumu yawman wa yiftiru yawman. Kalau begitu puasalah, puasa sunnah terbaik di sisi Allah, puasa Nabi Daud. Nabi Daud biasa puasa selang-seling, hari ini puasa, besok berbuka, lusa puasa, besok lusa berbuka, dan seterusnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Abdullah bin Amr bin As mengamalkan saran Nabi sampai beliau tua dalam riwayat. Itu puasanya, puasanya Nabi Daud, enggak pernah putus, tidak pernah putus sampai tua. Itu baru puasanya. Bacaan Al-Qur'annya, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari sekali. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Itu setelah ditegur oleh Nabi SAW. Oh dulu dia malas seperti saya Pak Ustaz. Bukan. Sebelum ditegur, khatamannya sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Lalu Nabi menegur beliau. Nabi katakan, la yafqahuhu man yaqra'u bi aqalli min thalath. Tidak akan bisa mentadaburi orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Maka dia dengan berat hati harus menurunkan tempo dan melambatkan temponya sehingga 3 hari khatam. Hadis ini sahih, riwayat Imam Abu Daud dan riwayat Imam Ahmad. Abdullah bin Amr bin As. Tapi ketika berhadapan dengan Abu Bakar, Abu Bakar lebih baik daripada Abdullah bin Amr bin As. Kenapa demikian? Karena keikhlasan, karena amalan hati. Keikhlasan Abu Bakar telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat Al-Lail. Wa sayajannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bidha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ayat ini tentang siapa? Tentang Abu Bakar. Dan Allah akan jauhkan orang yang bertakwa itu dari neraka. Siapa mereka? Siapa dia? Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dia adalah orang yang memberikan hartanya untuk membersihkan hatinya. Abu Bakar. Silakan cek seluruh tafsir tentang ayat-ayat ini, maka semua tafsir akan mengarah ke sebuah nama, Abu Bakar As-Siddiq. Allah yang menyatakan Abu Bakar ketika berinfak tidak riya, tidak sum'ah, tidak pamer, tidak citra, tapi dia sedang membersihkan hati dia. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ketika dia ngasih orang, itu bukan karena punya hutang budi. Beda dengan kita, kita baikin orang setelah dibaikin oleh orang. Jadi itu hanya feedback saja. Kalau orang jahat ke kita gak akan ngasih dia. Abu Bakar tidak, dia gak pernah punya hutang budi seumur hidup. Semua dikasih sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Yang dia cari hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yardha. Maka Allah pastikan Abu Bakar akan puas dengan servis Allah pada hari kiamat kelak. Abu Bakar As-Siddiq. Ini jelas bahwa sekali lagi, kalau kita melihat kasat mata, harusnya Abdullah bin Amr bin As lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi tidak, karena amalan hati, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga hadis Bukhari. Nabi pernah bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Lau kana ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha nisfa ahadihim aw nasifa, atau ma balagha mudda ahadihim aw nasifa. Janganlah kalian mencela sahabatku. Kalau saja di antara kalian ada yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka dia tidak akan bisa menyamai pahala infaknya salah satu dari para sahabatku, walaupun satu mud itu adalah dua telapak tangan yang kita jadikan satu, au nasifa, atau satu telapak tangan saja. Satu gunung Uhud. Gunung Uhud panjangnya berapa kilo? Kurang lebih 7 kilo. Itu panjang, belum lebar, belum diameter, belum puncak. Emas. Kalau kita punya emas sebesar meja ini saja, berapa miliar hadirin? Satu emas. Ini Gunung Uhud. Yang pernah umroh dan pernah city tour kota Madinah, dia akan melihat bagaimana panjangnya Bukit Uhud. Nabi bersabda, barang siapa yang menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud, dia tidak akan bisa menyamai pahala infaknya salah satu sahabatku, walaupun satu mud atau setengahnya. Apa yang menyebabkan demikian? Karena iman, karena amalan hati, karena keikhlasan, karena ketawaduan para sahabat, karena ketulusan mereka, gak punya kepentingan. Karena ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, taruhannya nyawa. Beda dengan kita. Kita hidup di sebuah negeri yang mayoritas umat Islam, tidak ada tantangan kecuali sedikit saja. Paling dijelek-jelekin orang, paling diomongin orang, paling dibully orang. Adapun ketika Bilal mengucapkan la ilaha illallah, mati. Adapun ketika Yasir mengucapkan la ilaha illallah, itu kematian ada di benaknya. Ketika Sumayyah mengucapkan la ilaha illallah, maka kematian yang menghantui dirinya. Dan terbukti, Sumayyah syahidah. Kenapa Sumayyah meninggal, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Karena ditusuk oleh Abu Jahal. Apanya yang ditusuk? Mohon maaf, vaginanya ditusuk oleh Abu Jahal. Saya ingin bertanya, kalau ada orang membunuh wanita dengan menusuk persis di vagina, itu wanita itu pakai baju atau ditelanjangin? Itu siksa yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu iman Anda bisa disamakan dengan mereka? Ya gak bisa lah. Gak bisa. Amalan hati lebih besar daripada amalan anggota badan. Mereka memperjuangkan Islam dengan darah, dengan air mata, dengan seluruh harta. Amalan hati lebih besar daripada amalan anggota badan. Makanya ulama mengatakan, ada pembahasan di dunia, di dunia para ulama, mana yang lebih baik, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah? Ini pembahasan di dunia para ulama. Siapa sih yang lebih bagus, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Kalau kita lihat dari segi prestasi dalam memimpin umat Islam, tidak ada yang meragukan Umar bin Abdul Aziz. Tapi ulama mengatakan debu yang menempel di muka Muawiyah saat berjihad bersama Nabi, itu pahalanya lebih besar daripada seluruh kinerja Umar bin Abdul Aziz. Karena Muawiyah sahabat dan Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Karena para sahabat masuk Islam dalam kondisi mempertaruhkan nyawa, hadirin sekalian. Imannya beda, keyakinannya beda. Lalu kita beranjak menuju tabi'in. Siapa tabi'in terbaik? Siapa tabi'in terbaik di dunia? Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Jadi sahabat, generasi berikutnya tabi'in, lalu generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Pertanyaan saya, siapa tabi'in terbaik? Ahsan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdalut tabi'in rajulun yuqalu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang sosok yang bernama Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Saya ingin bertanya, siapa yang pernah membaca nama Uwais di buku hadis? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang pernah membaca nama Uwais di buku hadis? Enggak ada. Siapa yang pernah membaca nama Uwais di buku fikih? Enggak ada juga. Enggak ada juga. Masa enggak ada? Karena memang tidak ada di buku fikih. Dan tidak ada di buku hadis, betul. Justru kalau ada yang angkat tangan, ini ketahuan bohongnya. Karena enggak ada nama Uwais di buku fikih atau di buku hadis. Karena beliau bukan ulama fikih. Beliau bukan ulama hadis. Beliau bukan siapa-siapa. Bahkan beliau dibully di negerinya. Dikerjain sama orang-orang. Enggak dianggap. Dianggap orang kecil, dianggap orang hina. Tapi Nabi mengatakan sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa demikian? Karena keikhlasannya, kata para ulama. Karena ketulusannya, karena kesabarannya, karena ridho kepada takdir. Hadirin, Uwais Al-Qarni itu punya penyakit kulit yang parah. Saya agak lupa, kalau enggak campak, kusta. Dan parah. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sembuhkan penyakitku, tapi jangan 100%. Tinggalkan sebesar dirham agar ketika aku khilaf, aku akan melihat luka, aku akan melihat penyakit tersebut, dan aku akan ingat bahwa dulu seluruh tubuhku terkena penyakit itu, lalu engkau yang sembuhkan. Allah Akbar. Ada orang doa seperti itu sekarang. Dengan terkena tumor misalnya di kelenjar getah beningnya, di payudaranya, lalu dia berdoa, ya Allah sembuhkan tumorku, tapi jangan semuanya ya Allah. Tinggalkan sedikit saja biar saya selalu ingat bahwa saya pernah sakit, lalu engkau yang sembuhkan. Gak ada orang doa seperti itu. Uwais melakukannya. Dan bagaimana keriduannya, ketakutannya, khawatir takut tergelincir, khawatir takut dosa, khawatir takut tidak bersyukur kepada Allah. Lalu kita tenang-tenang saja dan kita mengklaim ibadah kita lebih baik daripada beliau. Ini amalan hati. Lalu di antara yang menakjubkannya, Uwais Al-Qarni, sekali lagi, itu senantiasa dibuli oleh penduduk negerinya. Dijadikan bahan olok-olok, dipermainkan, ditertawakan, gak dianggap sama sekali. Maka ketika penduduk kampungnya berhaji dan bertemu Umar bin Khattab, lalu Umar selalu mencari di mana Uwais, di mana Uwais, di mana Uwais. Itu mereka bingung setengah mati. Kenapa orang sekali berUmar, Amirul Mukminin, yang ditanya Uwais Al-Qarni? Kita aja gak mau tahu tentang kondisinya, kenapa Umar pengen tahu banget tentang kondisinya. Lalu mereka bertanya kepada Umar, kenapa engkau bertanya tentang orang yang setiap saat dibully oleh kami? Kata Umar bin Khattab, dia adalah sosok yang Nabi sabdakan, jika Anda bisa minta doa kepada Uwais Al-Qarni, karena doanya dikabulkan oleh Allah. Nabi perintahkan Umar untuk mencari Uwais Al-Qarni, lalu minta agar dosa-dosa beliau didoak, atau agar dosa-dosa Umar dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar diminta oleh Nabi mencari Uwais agar Uwais bisa beristighfar atas dosa-dosa Umar bin Khattab. Ini orang punya hubungan istimewa dengan Allah. Maka ketika salah satu orang yang paling sering membuli Uwais Al-Qarni mendengar hal tersebut, maka begitu dia pulang dari haji, yang pertama dia tuju adalah rumahnya Uwais Al-Qarni, bukan rumahnya. Lalu dia berkata kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai Uwais, saya telah mendengar Umar berbicara tentang dirimu. Sekarang saya minta engkau mendoakan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Antum kalau jadi Uwais Al-Qarni, antum doakan enggak orang seperti ini? Ini orang yang selama ini membuli antum, menjelek-jelekkan antum, memfitnah antum, menertawakan antum, ngerjain antum. Sekarang dia ada di depan pintu rumah antum, lalu memohon kepada antum untuk mendoakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira antum doakan enggak? Kita doakan biar celaka 7 turunan ya orang. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu yang ada di benak kita. Tapi Uwais tidak demikian. Apa kata Uwais? Kata Uwais, tidak. Enggak, saya enggak mau. Kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, mulai detik ini Anda stop membuli saya. Syarat yang fair, yang normal. Dia biasa membuli Uwais, Uwais minta mulai detik ini Anda diam, Anda tidak membuli saya. Syarat yang kedua, tolong jangan bilang siapa-siapa tentang hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut terkenal. Beliau takut menjadi bahan pembicaraan orang. Beliau khawatir manusia mengagungkan dirinya, mengelu-elukan dirinya, menghormati dirinya. Dia ingin kondisinya seperti sedia kala. Tidak ada yang tahu. Allahu Akbar. Kemana amalan hati seperti ini? Uwais Al-Qarni, coba kita bandingkan dengan orang pada hari ini. Bayangkan kalau dia seperti Uwais, apa yang dia lakukan? Itu buka praktek hadirin sekarang. Orang gak ada hadis saja buka praktek sekarang. Iya kan? Lo mau doanya panjang atau pendek? Masa cuma segini mau panjang? Subhanallah. Kasih tarif doa, na'udzubillah bilang. Padahal gak ada hadis sama sekali yang mendukung doanya. Gak ada satupun sabda Nabi yang mengatakan doanya mustajab. Itu bisa pasang tarif. Gimana dia kayak Uwais Al-Qarni? Tapi sebenarnya gak mau. Subhanallah. Makanya ulama mengatakan, dia atau Uwais Al-Qarni lebih baik daripada Mujahid, pakar tafsir nomor satu di masa tabi'in. Orang yang apabila antum nanya tafsir Al-Fatihah sampai An-Nas bisa menjawabnya di luar kepala. Mujahid. Tapi kalau dibandingkan Uwais, Uwais lebih hebat daripada Mujahid di sisi Allah. beliau lebih hebat daripada Sa'id bin Musayyib. Siapa Sa'id bin Musayyib? Sa'id bin Musayyib adalah pakar fikih nomor satu di tengah-tengah tabi'in. Ini murid langsung Aisyah radhiyallahu taala anha, Sa'id bin Musayyib. Dan Sa'id bin Musayyib bukan orang sembarangan. Secara ilmu fikih dia nomor satu. Secara ibadah, ini orang bukan orang sembarangan. Selama 30 tahun. Selama 40 tahun dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. 40 tahun Sa'id bin Musayyib. Dan 30 tahun diantaranya itu selalu dengar azan di masjid. Jadi sebelum azan dia sudah sampai di masjid 30 tahun. 10 tahunnya lagi itu setelah azan baru sampai masjid. Sa'id bin Musayyib, ahli ibadahnya tabi'in. Tapi kalau dibandingkan Uwais lebih hebat daripada Sa'id bin Musayyib di sisi Allah. Kenapa? Karena amalan hati. Sekarang kita tinjau diri kita. Siapa yang bisa mengklaim dirinya lebih ikhlas daripada saudaranya? Siapa yang mengklaim dirinya lebih tulus daripada saudaranya? Siapa yang mengklaim dirinya lebih tawaduk dibanding saudaranya? Siapa yang mengklaim dirinya lebih takut kepada Allah dibanding saudaranya? Siapa yang bisa mengklaim dirinya lebih yakin kepada Allah dibanding saudaranya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Gak ada yang bisa mengatakan demikian. Lalu apa hak kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, lebih bertakwa dari orang lain, lebih tinggi kedudukannya di hadapan orang lain, sudah pasti masuk surga dibanding orang lain? Ini sombong hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu alasan yang kedua kata para ulama. Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh mengklaim diri lebih baik daripada orang lain, bahkan kita harus berusaha menganggap dia lebih baik daripada kita. Sekarang anggaplah ibadah anggota badan kita lebih baik daripada orang lain. Lalu keikhlasan kita, ketawaduan kita, keyakinan kita kepada Allah lebih bagus daripada orang lain. Pertanyaan saya, pantaskah kita mengklaim lebih suci daripada orang lain? Jawabannya lagi-lagi tidak. Kenapa demikian? Anggaplah hari ini kita lebih baik daripada dia, lebih soleh daripada dia. Tapi perjuangan belum selesai, endingnya belum selesai, garis finishnya belum ada di hadapan kita. Kita belum tahu bagaimana kita menutup usia kita dan bagaimana dia menutup usia dia. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, siapa yang lebih dulu masuk Islam, Bilal bin Rabah atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma? Siapa yang lebih utama? Siapa yang lebih dulu masuk Islam? Bilal. Umar masuk Islam itu setelah hijrah pertama ke Habasyah, 3 hari setelah Hamzah. Adapun Bilal di awal. Bilal lebih dulu masuk Islam. Bilal lebih dulu sujud kepada Allah. Bilal lebih dulu mengucapkan la ilaha illallah. Bilal lebih dulu disiksa dan berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Sedangkan Umar masih asyik menyiksa umat Islam. Masih menikmati saat-saat memukuli umat Islam. Masih ingat ketika Laila, istri dari Amir bin Rabi'ah. Laila, istri Amir bin Rabi'ah. 2 pasangan suami istri yang sering kali dipukuli oleh Umar, disiksa oleh Umar, dilukai oleh Umar. Lalu bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan mereka ingin hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Lalu ketika ketemu dengan Umar, setiap sahabat yang bertemu dengan Umar hopeless. Enggak ada harapan. Paling enggak memar. Hidup aja udah syukur. Luka-luka sepertinya sudah pasti. Pada saat itu ketemu dengan Umar, lalu Umar bertanya, mau kemana kalian? Lalu Laila dengan polosnya mengatakan, kami mau hijrah. Tapi apa kata Umar? Sahibakumullah, semoga Allah menjagamu selama perjalanan. Itu Laila terharu luar biasa. Kata dia kepada suaminya, ra'aitu riqqatan. Aku melihat Umar masih punya perasaan. Umar ada peluang untuk berbuat baik. Semoga Umar masuk Islam. Jadi bayangkan, ketemu Umar, gak digebukin, orang bisa terharu. Antum pernah gak ketemu orang demikian? Jadi saking sadisnya, saking jahatnya, antum ketemu dia, gak dipukulin, antum bisa terharu minta ampun. Jadi orang gak berharap banyak lah, orang gak minta dikasih hadiah oleh Umar. Orang tidak berharap mendapatkan pujian dari Umar. Gak dipukulin Umar saja, orang bisa terharu biru. Itu yang dirasakan Laila. Lalu suaminya mengetahui, maksud kamu berpikir Umar akan masuk Islam? Iya, kayaknya dia masih punya perasaan, wahai suamiku. Apa kata Amir? Lan yuslima Umaru hatta yuslima Himarul Khattab. Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Umar tidak akan mengucapkan La ilaha illallah, jazakallahu khairan, sampai keledainya dulu mengucapkan La ilaha illallah. Artinya apa? Mustahil. Jangan berharap banyak dengan orang sekejam itu. Dia gak mungkin masuk Islam. Bayangkan, hewan yang dipilih Amir adalah keledai. Dan keledai sepintar apapun antum melatihnya gak akan bisa mengucapkan La ilaha illallah. Beda kalau Amir mengucapkan Umar tidak akan masuk Islam sampai burung kakak tua mengucapkan kalimat Islam, itu masih ada harapan. Karena burung kakak tua masih bisa mengucapkan La ilaha illallah. Waktu saya ke Lombok, itu ada burung kakak tua bisa adzan. Karena dia rumahnya di samping musola, itu bisa adzan. Dan jago baca surat Al-Ikhlas, itu gunanya bagus. Iya benar, serius. Karena kan dia tinggalnya di samping musola. Terus imamnya bacanya kulhu terus. Kan begitu. Ini hafalnya kulhu, kulhu, kulhu, kulhu, kulhu. Beneran, ini ada. Jadi artinya, kalau hewan yang dipilih, burung kakatua masih ada harapan. Karena burung kakatua bisa mengucapkan La ilaha illallah. Tapi kalau keledai, gak ada harapan lagi. Gak ada harapan. Tapi pertanyaan saya, siapa yang lebih utama di sisi Allah? Bilal atau Umar? Kita sedang berbicara dua sosok yang mengagumkan, tapi pasti ada di antara mereka yang lebih menonjol. Siapa yang lebih utama, Bilal atau Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab. Bukankah sejarah bisa berulang? Bukankah orang-orang yang hari ini gak pernah sholat, gak pernah zikir? Bukankah orang-orang pada hari ini kerjanya makan uang haram, tidak mau mengikuti perintah Allah, melecehkan kita, meremehkan kita, merendahkan kita, lalu minggu depan atau bulan depan atau tahun depan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bertobat, dia menyesal, lalu dia perbaiki diri dia, lalu dia lebih hebat daripada kita. Umar kalah start dibanding Bilal. Tapi begitu beliau masuk Islam, Islam beliau lebih baik daripada Bilal bin Rabah. Bukankah ini bisa terjadi? Jadi makanya ini luar biasa. Nabi mengatakan al-kibru, sombong adalah sikap meremehkan manusia, ghamtun nas. Dan kita sepakat Nabi tidak asbun. Yang Nabi ucapkan adalah ghamtun nas, meremehkan manusia. Allah berfirman tentang Nabi kita dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan Nabi mengucapkan manusia. Nabi tidak mengatakan sombong itu adalah sikap meremehkan orang-orang beriman. Tidak. Nabi katakan manusia. Nabi tidak mengatakan sombong adalah sikap orang-orang sombong adalah sikap meremehkan orang-orang yang bertakwa. Tidak ada hadis seperti itu. Sombong adalah sikap meremehkan para wali Allah. Tidak ada yang mengatakan demikian. Sabdanya jelas, meremehkan manusia. Saya ingin bertanya, orang fasik manusia apa tidak manusia? Orang yang gak sholat manusia apa tidak manusia? Pezina-pezina itu manusia apa bukan? Manusia. Koruptor itu manusia. Kalau Anda remehkan mereka, Anda sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu alasannya adalah alasan yang sedang kita bahas. Oke, dia pendosa, dia zalim, dia makan uang rakyat pada hari ini. Tapi siapa yang bisa mengetahui bagaimana statusnya ketika ajal menjemput. Bisa jadi dia tobat 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan dia lebih baik daripada kita. Oke, sekarang dia melacurkan diri dia. Kita nggak setuju dengan pelacuran. Tapi siapa yang tahu kasus orang? Bisa jadi bulan depan dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertobat, dia sungguh-sungguh. Lalu dia banyak beribadah dan dia lebih ikhlas. Sedangkan Anda tetap saja istiqomah meremehkan orang, maka dia lebih baik daripada Anda. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu dengan penampilan kita. Jangan tertipu dengan ilmu kita. Jangan tertipu dengan ibadah kita. Nabi katakan manusia. Orang kafir itu manusia, Anda tidak berhak meremehkannya. Ini yang perlu kita camkan. Orang fasik itu manusia, Anda tidak berhak meremehkannya. Orang sesat itu manusia, Anda tidak berhak meremehkannya. Ghumtun nas. Karena bisa jadi Anda lebih sesat daripada dia. Bisa, oke, dia maksiat, Anda melakukan kesyirikan, Anda riya ketika ibadah. Riya itu apa? Syirik, syirik kecil. Setiap sholat Anda riya, Anda munafik. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu kita camkan. Jangan merasa puas dan akhirnya kita remehkan manusia. Ini sombong, tidak ada ketawaduan di dalam diri kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita kerjakan selama ini itu mendidik kita untuk menjadi orang tawadu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ketika seseorang sholat, pembukaannya saja sudah Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar berarti kita apa? Kita hina, kita rendah, kita kerdil. Maka sangat tidak masuk akal ketika Anda pulang dari masjid, Anda remehkan orang lain. Anda ngerti gak sih apa yang Anda baca? Kan Anda baru mengatakan Allahu Akbar. Lalu kenapa Anda meremehkan orang-orang yang nongkrong walaupun mereka tidak sholat? Jadi hadirin sekalian, katanya hina, katanya rendah. Bagaimana Anda bisa meremehkan orang lain? Begitu juga dengan ilmu. Ketika ilmu kita pelajari, harusnya membuat kita semakin tawadu. Para ulama terdahulu semakin belajar semakin tawadu. Semakin belajar semakin rendah hati. Semakin belajar semakin merasa diri bodoh. Makanya seharusnya semakin kita belajar, kita semakin mengerti betapa banyaknya dosa-dosa kita. Makanya yang paling bagus secara umum, kalau belajar itu preposisinya tuh O, gitu loh. Jadi ketika Ustaz jelaskan, oh ternyata saya salah ya, oh ternyata selama ini saya keliru, oh gitu cara sholat, berarti selama ini saya gak benar dong. Jadi O, O, O, dan O. Preposisinya tuh O. Begitu. Jadi, iya saya banyak dosa nih. Saya salah menyikapi suami. Berarti selama ini saya zolim sama istri saya. Oh berarti selama ini ada sebagian uang tuh haram. Oh ternyata puasa saya belum benar. Itu orang yang belajar. Bukan semakin belajar semakin memandang remeh orang lain. Ini keliru. Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah adalah mufti Masjidil Haram di zamannya. Beliau salah satu tabi'in. Ini mufti Masjidil Haram di era keemasan Islam. Hadirin, jadi mufti Masjidil Haram hari ini saja itu gelar yang sangat prestisius. Ini di masa tabi'in. Tapi kalau misalnya jamaah sekalian bertemu dengan beliau, misalnya hidup di zaman beliau, ketemu dengan beliau, hanya mendengar nama besarnya dan tidak pernah bertemu dengan orangnya, maka saya jamin yang lebih cerewet kita daripada Atha' bin Abi Rabah. Karena beliau dalam riwayat, kalau bertemu dengan orang, itu lebih banyak ngangguk-ngangguknya. Masya Allah. Jadi kita yang cerewet. Kan kita gak tahu nih bodoh di hadapan kita Atha' bin Abi Rabah. Kita gak pernah lihat, kita hanya dengar. Apalagi zaman dulu tidak ada Instagram, tidak ada selfie, dan seterusnya. Jadi kita gak tahu Atha' itu seperti apa sih. Akhirnya ketika kita ketemu Atha', kita gak ngerti, kita lebih banyak ngomong. Pak, tahu gak pak? Bahwa di dalam Islam itu ada sholat sunnah subuh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia paling hanya, Masya Allah, oh begitu ya, subhanallah, luar biasa ilmu bapak. Terus apa lagi pak? Iya, sholat duha itu penting loh pak. Masya Allah ilmu bapak, luar biasa. Itu Atha' bin Abi Rabah. Jadi kebanyakan ngangguk-ngangguknya kalau ketemu orang. Tapi beliau mufti Masjidil Haram. Gak ada yang tahu dia mufti kecuali ditunjuk oleh pihak lain yang sudah mengenal beliau. Ya toh atau bina biroba. Kita subhanallah juz 30 aja belum tamat, sering lupa, merasa diri paling alim sedunia. Naudzubillah. Cepat menyalahkan orang, cepat memvonis orang. Ini tidak benar. Semakin belajar semakin tawadhu. Semakin belajar semakin low. Saya pernah menemani dua ulama dari Syam. Mereka kelahiran Palestina. Satunya ulama hadis, satunya ulama Quran. Saya kebetulan disuruh menemani. Jadi saya duduk paling depan. Perjalanan dari waktu itu ada training di daerah Bogor, dari Bogor ke Jakarta. Lalu di tengah perjalanan pakar hadis namanya Syekh Akram itu berbicara dengan Syekh yang kedua yang pakar Quran. Beliau mengatakan, ya Syekhona, dibayangkan ini satu letting, cuman beda spesialisasi aja, gitu, beda spesialisasi. Ya sama seperti mungkin dokter gigi yang satu ahli kecantikan, yang satu bedah gigi, kan satu letting tapi beda spesialisasi. Tapi dia panggil temannya dengan Syekhona, wahai guruku, kalau antum berkenan, ini saya dengar ini, kalau antum berkenan, izinkan saya membaca surat Al-Fatihah dan tolong dikoreksi, mungkin ada yang salah, ada yang keliru, makhrajnya belum benar, panjang pendeknya salah. Itu saya bengong hadirin. Ini ulama hadis itu minta tolong syekh yang lain mengkoreksi Al-Fatihahnya. Al-Fatihah loh. Kalau surat Yasin masih mungkin. Kalau Zuhruf masih oke lah. Kalau Al-Ahqaf kita masih bisa terima. Ini Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah sambil merem juga bisa. Ya memang gak ada hubungannya Pak Ustadz. Al-Fatihah sama merem kan gak ada hubungannya. Al-Fatihah itu dengan lisan. Enggak, maksudnya kan Al-Fatihah ini gampang banget loh. Tapi masih tawaduknya luar biasa. Itu ulama. Makanya salah satu penyakit orang kenapa sombong? Karena mereka gak pernah duduk langsung dengan ulama. Sebagian orang itu gampang meremehkan karena mereka belajar otodidak. Jadi gak ngelihat langsung ada para ulama. Gak melihat langsung akhlak mereka. Sehingga ketika orang belajar otodidak, maka dia tidak ketemu kompetitor. Sehingga dia merasa paling alim, paling luar biasa, dan seterusnya. Tapi kalau orang duduk di tengah-tengah para ulama, dia tahu bahwa dia bukan orang paling pintar di dunia. Teman-temannya banyak yang lebih pintar dari dia. Khususnya gurunya lebih alim daripada dia. Pokoknya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu akhlak para ulama kita. Yang ini yang harus kita telusuri, ini yang harus kita gali, ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Nabi SAW mengatakan gomtun nas, jangan meremehkan manusia. Inilah ketawaduan. Semakin belajar kita harus semakin tawadu. Semakin belajar kita harus semakin low profile. Lihat Nabi kita SAW. Ingat di perang pada saat hijrah, banyak penduduk Madinah yang berpikir nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan Nabi tidak pakai atribut. Nabi biasa saja, penampilan beliau sama seperti orang awam, tidak menonjolkan diri. Buktinya banyak orang yang salah. Ingat ketika Badui datang ke majelis Nabi, itu Badui kan bingung, yang Nabi mana ya? Karena casingnya sama semua. Nggak ada mahkota, nggak ada penghargaan, tidak ada sebuah singgasana yang mewah, nggak ada. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ketawaduan. Makanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila habis kajian kan beliau langsung duduk lesehan sebagaimana jamaah yang lain agar tidak terkesan menonjolkan diri. Itu Nabi kita alaihi salatu wasalam, pemimpin para nabi dari Nabi Adam sampai nabi terakhir, tapi tawadu, rendah hati. Semua orang bisa mencegat beliau, mohon maaf. Semua orang bisa bicara dengan beliau. Tidak ada penjagaan, tidak ada pas pampres, tidak ada pengawalan. Bahkan wanita saja bisa mencegat beliau dan bertanya sebagaimana dalam hadis Bukhari atau Muslim. Jadi beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Pantaskah kita menonjolkan diri pada saat ini? Meremehkan manusia itu tercela. Dan ingat, surga Allah persiapkan untuk orang-orang tawadu. Syarat masuk surga harus tawadu. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada. Sesungguhnya kampung akhirat, surga kata Allah, Allah buat, Allah ciptakan untuk orang-orang yang tidak ingin menonjol di muka bumi ini. Ingat, bukan menonjol, tetapi keinginan menonjol. Allah ciptakan surga bukan untuk orang-orang yang ingin tampil, yang ingin mendapatkan penghargaan, yang ingin berada di posisi puncak. La yuriduna uluwa. Surga Allah persiapkan bukan untuk orang-orang yang mencari perhatian, mencari sanjungan, mencari pujian. Al-Qasas 8:3. Orang-orang yang low profile, yang gak ingin menonjol, yang tidak ingin tampil beda agar dia memberikan sensasi dan menjadi pusat perhatian di komunitas tersebut. Tidak. Uluwa, orang-orang yang tidak ingin tampil, yang tidak ingin tinggi, yang tidak ingin menonjol, orang-orang yang tawadu kata para ulama. Subhanallah. Orang-orang yang tidak tertarik memakai atribut atau pernak-pernik yang membuat dia diakui di masyarakatnya. Orang-orang yang tidak ingin memakai atau menjinjing tas mahal-mahal agar menjadi sanjungan di dalam lingkungannya. Kalau ingin beli tas mahal agar awet gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, banyak orang beli tas mahal atau beli ikat pinggang mahal atau sepatu mahal hanya ingin buat teman-temannya keki, itu aja. Kalau temannya keki itu puasnya minta ampun. Iya. Saya tahu ada orang, karena orang ini yang bicara. Dulu saya tuh begitu Pak Ustadz. Jadi beliau katakan, dulu Pak Ustadz, saya tuh berani bayar, saya berani beli tas harga 200 juta atau 250 juta atau 300 juta hanya buat orang menoleh 90 derajat. Jadi kalau dia jalan nengok tinggal. Itu puas. Itu dia keluar tinggal 300 juta, 90 derajat itu ya. Kan begini kan 90 derajat ya. Iya kan? 90 ya? 90. Benar enggak? Soalnya matematika saya jelek dulu. Oke, betul 90. Iya. Jadi dia beli tas itu hanya untuk buat komunitasnya, teman-teman arisannya itu nengok 90 derajat. Gila keren banget tasnya gitu loh. Apalagi kalau nanya, beli di mana? Oh, itu puasnya luar biasa. Apalagi kalau dia bisa jawab ini limited edition. Oh, itu luar biasa. Itu 30 sudah. Kan begitu dah. Dia nengok, dia nanya, itu kan orang udah puas. Nanya aja berarti dia menang. Berarti kan orang tertarik. Nanya itu berarti dia udah menang. Orang puas sudah. Subhanallah. Itu ibu-ibu kalau bawa mobil, ini hati-hati masalah otomotif. Orang banyak beli mobil hanya untuk melihat biar orang tahu bagaimana statusnya. Allah yang berfirman, oh, surga tidak dipersiapkan untuk orang-orang seperti itu. Enggak ada cerita masuk surga. Ini firman Allah, uluwan fil ard. Orang-orang yang ingin tampil itu tidak disukai oleh Allah. Bukan berarti enggak boleh beli mobil mahal, silakan. Tapi apa fungsinya? Tujuan Anda beli mobil itu tuh apa? Tujuan Anda beli motor itu apa? Ini yang perlu kita camkan. Tujuan Anda beli mobil di boulevard itu apa? Kalau saya mah harus di boulevard, Pak Ustadz, jangan yang dalam klaster. Apa tujuan Anda beli di boulevard? Agar semua orang bisa lihat rumah Anda. Kalau seperti itu, Anda kenal surat Al-Qasas 83. Uluwan fil ard. Surga tidak Allah berikan kepada orang, atau surga Allah berikan kepada orang-orang yang tidak ingin menampakkan diri. Tidak ingin. Lihat Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, kalau tidur siang itu di masjid. Ini Amirul Mukminin. Tanpa ada penjagaan. Dan kita tahu tidak ada karpet di Masjid Nabawi pada saat itu. Sudah geletak aja tidur. Umar bin Khattab tidur di bawah pohon. Nabi SAW tidur di tikar. Nabiul Ummah. Sampai Umar nangis kan. Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku pernah melihat Kaisar Romawi. Aku pernah lihat Kisra, presiden di Persia. Mereka bergelimang harta. Kenapa engkau tidur di atas tikar? Apa kata Nabi? Ya Umar, lahum fid dunya walana fil akhirah. Itu fasilitas untuk mereka di dunia, sedangkan kita nanti dapat di akhirat. Subhanallah. Jadi hadirin dirahmati, kalau itu sikap Nabi, bagaimana dengan kita? Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh membeli barang bagus, tidak boleh membeli gadget terbaru, tapi untuk apa? Kalau Anda hanya ingin pamer, maka kita masuk ke Al-Qasas 83. Dan camkan baik-baik. Orang yang membeli aksesoris, sepatu, sendal, tas, jam tangan, atau mobil, atau motor, agar menjadi pusat perhatian, berarti orang tersebut tidak memiliki nilai yang tinggi di dalam dirinya. Buktinya, dia membutuhkan barang untuk mengangkat derajatnya di masyarakat. Kalau dia adalah orang yang memiliki kualitas, dia tidak membutuhkan barang. Karena dirinya saja sudah istimewa. Karena karakternya sudah memukau. Orang seperti itu dia tidak butuh barang. Makanya Nabi tidak butuh barang. Nabi gak pernah beli arloji harga 2 miliar. Karena hanya melihat wajah beliau, pesona sudah terlihat. Nabi tidak pernah menjunjung tas mahal. Nabi tidak pernah pakai BMW seri 7. Walaupun dulu belum ada. Oke, onta seri 7 misalnya. Onta seri 7. Gak ada. Walaupun kendaraan beliau sangat nyaman, tapi gak terlalu mewah-mewah seperti itu. Karena beliau tidak butuh. Beliau adalah magnet di dalam diri beliau sendiri. Kenapa tidak? Kenapa kita baru pede ketika jinjing tas Hermes? Kenapa kalau bawa kantong kresek gak pede? Berarti karena Anda gak punya harga diri. Kalau pesonanya diri Anda, maka gak ada peduli Anda nenteng apapun. Kalau pesonanya diri Anda, gak peduli mau sendal jepit kayak mau sendal mahal sih gak peduli. Karena pesonanya diri Anda. Kalau pesonanya Anda gak peduli naik mobil apapun. Kalaupun beli barang-barang mewah, itu karena kebutuhan, bukan karena gengsi. Itu menunjukkan Anda gak pede dengan diri Anda sendiri. Anda akui Anda gak punya pesona. Makanya Anda butuh pendongkrak pesona tersebut. Karena Anda gak punya pesona. Dan itu harus diakui. Buktinya orang-orang besar gak punya. Bill Gates biasa-biasa aja tuh. Pakai kaos polo. Karena dia yang menjadi pusat perhatian. Bukan tasnya. Bukan mobilnya. Makanya saya heran. Kenapa ada orang GR ketika orang memuji Lamborghini-nya. Kok ada yang GR? Orang Lamborghini yang dipuji kok. Kenapa Anda yang GR? Kan yang dipuji bukan Anda. Yang dipuji Lamborghini-nya. Kan saya heran. Yang dipuji kan iPhone 6-nya. Harusnya yang GR Steve Jobs, bukan Anda. Kenapa Anda yang GR? Anda kan gak ciptakan apapun. Itu bukan punya Anda. Kenapa jadi Anda yang bingung? Kan aneh, iya gak sih? Gak tau, kalau bagi saya aneh. Gak tau apa saya orang aneh atau mungkin ini yang benar. Kenapa dia yang kegeeran ya? Orang barang-barang yang dipuji kok. Harusnya kan tasnya kegeeran. Mobilnya yang berbunga-bunga, bukan dia. Yang dipuji mobilnya, yang dipuji tasnya, yang dipuji sendalnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Coba kita renungkan. Bukan tidak boleh beli barang mahal, tapi kebutuhan. Sekali lagi, unta Nabi itu unta terbaik. Tetapi ada fungsinya. Silakan beli barang yang bagus, tetapi apa tujuan kita beli barang tersebut? Kalau hanya untuk menangkat prestis kita, berarti kita dikhawatirkan masuk ke dalam surat Al-Qasas 83. Dan yang kedua, berarti Anda tidak punya pesona. Cobalah bangun pesona itu di dalam diri kita, sehingga kita tidak tergantung dengan hal-hal tersebut. Dan ini yang dilakukan para nabi, para aulia. Makanya Umar ketika datang ke Palestina untuk serah terima kota Baitul Maqdis, Umar tuh nyeker, hadirin, nyeker. Itu sampai Abu Ubaidah bingung. Umar, kita nih mau serah terima, kenapa nyeker? Apa kata Umar bin Khattab, ini luar biasa. Karena sebagian sempat bingung, kenapa Umar nyeker? Ini Romawi mau serah terima, orang Nasrani mau kasih, semuanya keren-keren. Lalu Umar nyeker. Ketika ditanya, Umar kenapa engkau nyeker? Kata Umar bin Khattab, nahnu aqwamun. Kita sebuah kaum yang dulu hina. Lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan hinakan dia kembali. Allahu Akbar. Yang membuat kita mulia bukan sendal, kata Umar. Bukan sepatu, bukan. Tapi keyakinan kita. Tapi akhlak kita. Kesantunan kita. Karakter kita. Keyakinan kita kepada Allah. Ibadah kita, itu yang membuat kita mulia. Bukan sendal. Umar ingin menjelaskan bahwa parameter adalah iman, adalah akhlak. Pesona itu dalam diri, bukan ditujukan kepada barang. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, jangan kita menonjolkan diri kita, merasa ingin merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih kaya, merasa diri lebih terhormat dibanding orang lain. Ini adalah sebuah sifat yang membuat kita gagal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ibadah kita, sholat kita, zikir kita, salawat kita, dan seterusnya. Dan sekali lagi, tawadu adalah amalan hati. Bukan penampakan fisik. Bukan fisik kita secara lahir ya, atau bukan rumah kita. Tawadu bukan besok kita jual rumah kita yang luas, lalu kita cari rumah kontrakan. Bukan. Bukankah Nabi mengatakan, arba'un minas sa'adah, empat tanda kebahagiaan, atau empat indikator kebahagiaan, duanya apa? Al-baitul wasi, rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman. Tapi yang perlu kita dudukkan dan perlu jujur terhadap diri sendiri, untuk apa saya beli hal tersebut? Untuk apa saya memiliki benda tersebut? Kalau untuk kebutuhan gak ada masalah. Tapi kalau untuk menjaga gengsi kita, menjaga prestis kita, maka dikhawatirkan kita jatuh ke dalam kesombongan. Dan yang kedua, kita tidak masuk ke dalam surga Allah karena kita terkena Al-Qasas ayat 83, dan kita bukan orang tawadu, karena orang tawadu justru berusaha menganggap dirinya di bawah orang lain. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa ingin bertanya atau ingin meluruskan jika saya keliru dalam menyampaikan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.